Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Indana ahadith man hafidhaha falyaqra. Allah ibarifi. Qala al-imam Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj An-Naysaburi rahimahullah haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Shaybah ma'ruf. Qala haddathana Waki' wa Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Waki' dan Abu Muawiyah. Waki' huwa Al-Imam Waki' ibn al-Jarrah Thiqatun bayna al-Da'ifain. Waki' ibn al-Jarrah disebut oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, Thiqatun bayna al-Da'ifain, rawi yang thiqah diapit atau di antara dua rawi yang dhaif. Abuhu dhaif. Ayah beliau dhaif. Wa kadzalika ibnuhu Sufyan dhaif. Begitu pula putra beliau yang bernama Sufyan juga dhaif. Kalau Sufyan dhaif disebabkan tidak menjaga catatan. Waqad bayyana, sudah pernah kita jelaskan insyaallah taala kalau antum masih ingat. Sufyan ibn Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullahu taala kana hasan al-hadis. Tadinya baik-baik saja hadisnya. Namun dia terlalu percaya dengan sekretarisnya yang sudah diingatkan oleh ayahnya untuk tidak bermudah-mudahan dalam mempercayakan catatan hadisnya. Dia lebih mengandalkan catatan dari sekretarisnya, katibnya, dan ternyata beliau rahimahullah menyampaikan hadis dari catatan yang ditulis oleh katibnya, oleh sekretarisnya, yang ternyata bukan dari hadis-hadisnya Sufyan. Wabihadas sabab, sebagian para ulama mendhaifkan Sufyan ibn Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullah. Amma Abu Muawiyah, adabun Abu Muawiyah, taqaddama ma'ana wa Muhammad Ibnu Khazim Ad-Darir rahimahullah, imam Muhammad ibn Khazim Ad-Dharir. Anil A'mash, dari Al-A'mash. Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. Ha tahwil sanad. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya Al-Laitsi. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya Al-Laitsi, imam ma'ruf. Wal-lafzulah, lafad hadis ini milik beliau. Qala akhbarana Abu Muawiyah. Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah. Muhammad ibn Khazim Ad-Dharir. Anil A'mash, dari Al-A'mash. Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash. An Adi ibn Thabit, dari Adi ibn Thabit, taqaddam. An Zir, dari Zir, huwa Zir ibn Hubaysh. Zir ibn Hubaysh, ha ba ya shin titik tiga. Zir ibn Hubaysh, tabi'iyun thiqatun kufi. Seorang tabi'in, thiqah, berasal dari Kufah. Qala, beliau berkata, qala Ali, berkata Ali. Huwa Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Ibn ammi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sepupu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tarabba fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ali tumbuh kembang di bawah asuhan baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mengingat Abu Talib, pamannya Rasul, anaknya banyak, namun kondisi ekonomi kurang mendukung. Sehingga Rasul alaihi salatu wassalam ingin meringankan beban pamannya, mengasuh salah satu dari putra pamannya. Beliau mengambil Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sahabiyun jalil, sayati, nanti akan kita sampaikan lebih detail, lebih banyak lagi tentang keutamaan dan siapa sosok sahabat yang mulia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Karena kebetulan hadisnya berkaitan tentang beliau. Ali berkata, "Wallazi falaqal habbata," demi yang memecah biji-bijian. "Wa bara'an nasamah," dan menciptakan manusia. "Bara'a ay khalaqa an-nasamah ar-ruh wal insan." Nasamah itu punya dua makna. Makna yang pertama ruh, yang kedua insan. "Wallazi falaqal habbata wa bara'an nasamah," demi Allah yang memecah biji-bijian dan menciptakan manusia. Ini menunjukkan faedah hadifidina azani Allah wa iyyakum, jawazul halif min ghairi istihlaf. Boleh bersumpah walaupun tidak diminta bersumpah. Min ajli ta'kidil khabar. Min ajli ta'kidil khabar. Bertujuan untuk menguatkan berita yang akan disampaikan. Perkara sumpah di dalam Islam bukan perkara yang sepele. Sumpah hanya boleh diucapkan oleh seorang muslim dalam perkara-perkara yang dianggap penting, krusial, dan sakral. Ya, gak sembarangan dalam bersumpah. Namun pada beberapa kondisi, diperbolehkan bagi seseorang untuk bersumpah walaupun tidak diminta untuk bersumpah. Salah satu alasannya litakidil khabar, untuk menguatkan berita yang akan disampaikan. Juga menunjukkan faedah yang berikutnya, jawaz at-tanawwu' fi alfadhil qasam. Boleh menggunakan lafaz-lafaz yang beragam saat bersumpah. Ma jamal qasamu bi asma'illahi ta'ala. Selama sumpahnya tadi tetap dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam bersumpah tidak harus baku monoton dengan lafaz wallahi billahi tallahi. Wallahi dengan wawu qasam, billahi dengan ba'ul qasam, tallahi dengan ta' qasam. Yang artinya dalam bahasa kita, demi Allah. Gak harus monoton lafaz ini. Boleh lafaz-lafaz yang lain, yang beragam, bervariasi, asalkan masih menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam hadis ini. Wallazi falaqal habbah wa bara'an nasamah. Ya, dalam riwayat yang lain banyak juga dicontohkan. Wallazi ba'athaka bilhaq. Wallazi nafsi biyadih. Ya, kata walala. Ya, diperbolehkan. Asalkan yang dijadikan sumpah adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la ahdun nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallama ilayya. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam al-ummi. Al-ummi alladhi la yaqra'u wa la yaktub. Orang yang tidak belajar membaca maupun menulis. Namanya ummi. Alladhi la yaqra'u wa la yaktub. Yang tidak belajar membaca juga tidak belajar menulis. Ini menjadi sifat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan itu bukan sebuah aib. Bukan sebuah cacat. Kalau mungkin sifat ini dimiliki oleh kita, ya, boleh jadi menjadi sebuah cacat, kan gitu ya. Udah gede, gak bisa baca kitab. Udah gede, gak ngerti tulisan dan semisalnya, kan gitu ya. Mungkin bagi kita cacat, tapi untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam bukan sebuah aib. Justru menunjukkan, memperkuat, bahwasanya Al-Quran nazala min indillah. Al-Quran itu benar-benar turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya Rasul adalah orang yang pandai dalam membaca dan menulis, akan menimbulkan keraguan-keraguan. Jangan-jangan ini buatan Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau Rasul biasa dengan permainan kata-kata, pandai dalam membuat ungkapan-ungkapan yang indah, memukau, khanifidina azani Allah wa iyakum, kemudian menyampaikan Al-Quran, fi ghayatil fasahati wal balaghah, orang-orang Quraisy akan mempertanyakan, ini benar dari Allah atau buatan Muhammad? Namun ketika Rasul diutus dalam keadaan sebagai seorang ummi yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, itu memperkuat kalau Al-Quran yang beliau sampaikan nazala min indillah, turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Innahu la ahdun nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam ilayya. Sungguh Nabi alaihi salatu wassalam menjanjikan kepadaku, alla yuhibbani illa mu'min. Tidak ada yang mencintaiku kecuali seorang mu'min. Wala yubghibuni illa munafiqun. dan tidak ada yang membenciku kecuali seorang munafik. Di sini Ali radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam kepada beliau. Nabi memberikan berita kepada sahabat Ali, Rasul menjanjikan tidak ada yang mencintai beliau kecuali seorang mukmin, dan tidak ada yang membenci Ali radhiyallahu taala anhu wa arbah kecuali seorang munafik. Sehingga Ali radhiyallahu taala anhu wa arbah disebut secara khusus oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai mi'yarul iman, sebagai tolak ukur keimanan. Kalau cinta kepada beliau, maka itu tanda seorang mukmin. Kalau benci kepada Ali radhiyallahu taala an, maka itu tanda kemunafikan. Hakadza ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Hadis-hadis yang sebelumnya yang sudah kita baca dari hadisnya Anas bin Malik, kemudian hadisnya Al-Barra ibn Azib, kemudian hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kemudian hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, menyebut secara umum sahabat Ansar. Ya, menyebut secara umum sahabat Ansar. Yang cinta kepada sahabat Ansar, dia mukmin. Yang benci kepada sahabat Ansar, dia munafik. Pada hadis ini, hadisnya Ali radhiyallahu taala anhu wa arda, Rasul secara tegas, secara langsung, secara spesifik menyebut Ali ibnu Abi Thalib. Kalau ada yang mencintai Ali radhiyallahu taala an, maka dia seorang mukmin. Kalau ada yang membenci Ali radhiyallahu taala an, maka dia seorang munafik. Sehingga ada penekanan dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam khusus terkait dengan kecintaan kepada sahabat yang mulia Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Fi hadzal hadits, maka dalam hadits ini, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah di samping faedah yang tadi kita sampaikan. Fihi wujud mahabbati Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Wajibnya mencintai sahabat Ali radhiyallahu taala an. Mahabbatan syar'iyatan, dengan cinta yang syar'i. Ya. Wujub mahabbati Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Mahabbatan syar'iyatan. Wajibnya mencintai sahabat Ali ibn Abi Thalib dengan cinta yang syar'i. Wa tahrimu bughdihi, dan haramnya membenci sahabat Ali radhiyallahu taala anhu wa arda. Hakadza ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Arabun syahidnya wadihun jali, sangat jelas dari hadis yang sudah kita baca, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Wa dhallat fi hadza ta'ifatan. Ya, wa dhallat fi hadza ta'ifatani minan nas. Dalam prinsip ini muncul dua kelompok sesat. Muncul dua kelompok sesat yang sampai detik ini secara ideologi masih ada. Walaupun secara kelompok ada yang sudah punah. Gitu ya. Secara kelompok mungkin sudah punah atau diberangus. Kanifidina azani Allah wa iyakum. Namun secara pemikiran, secara ideologi, sampai detik ini masih ada dua kelompok yang menyimpang dalam menyikapi sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Yang pertama, ahlul ghulu. Orang-orang yang ghulu terhadap Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu ta'ala an. Wahum syi'ah ar-rafidah. Syi'ah ar-rafidah. Mereka adalah syi'ah rafidah. Sampai sekarang masih ada. Bahkan mendominasi di sebuah negeri, ya kan? Iran, khanifidina azani Allah wa iyakum, yang hampir populasi penduduknya itu Syiah Rafidah. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Ya. Mereka yaghlun fi mahabbati Ali radhiyallahu ta'ala an. Mereka ghulu dalam mencintai Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Hatta sampai pada tingkatan yaj'alunahu, hatta yaj'alunahu niddan li ghairillah, niddan lillah, afwan. Hatta yaj'alunahu niddan li ghairillah. Sampai mereka menjadikan sahabat Ali sebagai tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mencintai sahabat Ali sampai menjadikan Ali sebagai tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hakala ikhani fidina azani allahu wa iyaku. Malkisah ma'rufa masyhurah. Kisahnya ma'ruf, masyhur. Orang-orang yang di bawah pimpinan Abdullah ibn Sabah yang kemudian memobilisasi massa untuk menunggu keluarnya Ali radhiyallahu taala anhu wa arbah. Setiap kali Ali keluar kepada mereka, mereka bersorak-sorai gembira menyambut keluarnya Ali radhiyallahu taala anhu wa arbah dan mengatakan antahu, anta huwa, engkau adalah dia. Sampai tiga hari lamanya, selalu sikap yang mereka tunjukkan semacam itu. Maka Ali bertanya, huwa man? Siapa yang kalian maksud? Mereka menjawab, anta ilahuna. Ya, engkaulah Tuhan kami. Ya, marah Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Mereka diminta bertaubat dari ucapan tersebut. Kalau tidak, bakar. Ya, dibakar oleh sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Karena dibakar, orang-orang yang sesat tadi justru merasa semakin yakin. Karena ada hadis, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak ada yang mengazab dengan api kecuali Tuhannya api. Gitu ya. Jadi mereka mengatakan, oh benar, Ali memang Tuhan kita. Kenapa? Dia menghukum kita dengan api. Hanifidina azaniyallahu wa iyakum. Itu contoh kalau otak manusia sudah bergeser dari tempatnya. Yang seharusnya di kepala turun ke lutut. Ya, bisa dipahami? Naam. Hakala ikhanifidina azaniyallahu wa iyakum. At-ta'ifah atsaniyah, yang kedua, an-nawasib. An-nawasibu. Nawasib jamak dari nasibatun. Nasibatun. Apa itu nasibah? Wahumul ladzina nasabu al-adawata li'ali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Yang kedua adalah nawasib. Nawasib jamak dari nasibah. Apa nasibah? Nasibah adalah alladzina, orang-orang, nasabu, yang menampakkan al-adawah, permusuhan li Ali ibn Abi Talibin radhiyallahu ta'ala'an, terhadap Ali ibnu Abi Talibin radhiyallahu taala an. Ya, wahum al-Khawarij. Mereka adalah orang-orang Khawarij. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Mungkin secara sekte, secara kelompok, ya, sudah tidak ada. Ya kan? Kelompok Khawarij. Beda dengan Syiah. Syiah, Rafidhah sampai sekarang masih ada. Ya. Bahkan menjadi ideologi sebuah negara. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Kuat pengaruh mereka dan menjadi salah satu negara yang disegani khanifidina azani Allahu wa iyakum. Ya, mengerikan. Abharul Islam walaisu bi muslimin. Syiah Rafidhah menampakkan diri seolah-olah muslim padahal mereka bukan kaum muslimin. Nah, yang kedua ini bertolak belakang. Mereka adalah orang-orang Khawarij yang secara kelompok sudah tidak ada. Ya. Sudah dibantai, diberangus oleh Ali radhiyallahu taala anhu wa arda pada perang Nahrawan. Ya, pada perang Nahrawan. Ketika mereka membentuk markas besar di wilayah Harurah. Ya. Semua orang Khawarij berkumpul di situ. Yang mudah mengkafirkan pelaku dosa besar termasuk penguasa mereka yang zalim dalam hal ini Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda nampak pada mereka ahli ibadah seperti yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tahkiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Kalian wahai para sahabat akan menganggap remeh salat dan puasa kalian dibandingkan dengan mereka ahli ibadah. Ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma meminta izin kepada sahabat Ali untuk datang kepada mereka mengajak diskusi mereka supaya kembali kepada jalan yang benar dan diizinkan oleh sahabat Ali, Abdullah ibn Abbas ketika memasuki markas besar mereka betul-betul nampak suasana kezuhudan. Ya, orang-orang yang zuhud yang bisa dibilang hampir tidak ada hasrat dan gairah terhadap dunia. Wajah-wajah mereka menguning. Ya, menguning bukan karena mereka punya kerjaan sampingan menjadi manusia silver gitu ya. Cuman ini manusia kuning begitu. Tidak. Menguning karena banyak begadang. Orang kalau banyak begadang malam, ya banyak begadang malam, itu cenderung akan menguning. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Ya, kalau dari sisi kesehatan secara medis, karena kerja livernya itu lebih ekstra dari yang tidur malam. Ya, kerjanya ekstra dari yang tidur malam. Dan mereka begadang malam bukan dalam perkara yang sia-sia secara kasat mata, bukan begadang malam karena main gaplean, bukan begadang malam untuk nonton bola, enggak, untuk nonton bioskop, enggak. Mereka begadang malam untuk qiyamul lail, ya, untuk sholat malam, membaca Al-Quran, siang harinya puasa. Siang harinya puasa. Dilihat oleh Abdullah ibn Abbas suasana-suasana zuhud. Kampung akhirat. Ya, bukan kampung Inggris. Ya, bukan kampung pecinan. Ya, yang kalau kita masuk ke kampung Inggris suasananya kan bahasa Inggris. Semua tukang becak ngomong Inggris kan gitu ya. Ya toh, tukang parkir ngomong Inggris. Semua Inggris. Suasananya, nuansanya kental dengan bahasa Inggris. Disebut kampung Inggris. Ya kan, pecinan, ya, kampung yang isinya baude-baude itu, ya, Chinese, ya, itu hasrat duniawiahnya begitu kental, kan gitu ya. Kota yang tidak pernah mati, kan ibadina azaniyallahu wa iyyakum. 24 jam non-stop, roda ekonomi terus berputar. Ya, roda ekonomi terus berputar. Baik dunia nyata maupun dunia maya. Itu kalau masuk ke pecinan. Semua pecinan di seluruh penjuru dunia. Antum datangi. Sampai pecinan yang ada di Senegal. Sama suasananya. Ikhwan fillah hadzanillah wa iyyakum. Ya, kalau ini kampung akhirat. Mungkin bisa dibahasakan begitu oleh Abdullah bin Abbas. Kenapa? Orang-orang yang enggak ada hasrat terhadap dunia. Sampai mereka memandangi pakaian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa arba dengan pandangan sinis. Sahabat Nabi kok gini pakaiannya? Karena Abdullah sengaja pilih baju yang paling bagus. Ya, yang jelas bukan Haramain. Ya, karena belum ada pabriknya saat itu. Ya, baju terbaik milik Abdullah bin Abbas. Mereka heran, sahabat Nabi kok enggak menampakkan zuhud sama sekali. Ya toh? Abdullah menjawab, kenapa kalian heran dengan pakaianku? Rasul alaihi salatu wassalam pada momen-momen yang dianggap penting ketika bertemu dengan utusan-utusan para raja pakai baju yang indah, baju yang bagus untuk menambahkan wibawa. Bukan kemudian pakai baju yang isinya tambalan sana, tambalan sini. Ya, yang satu pakai ban luar, yang satu pakai ban dalam. Enggak. Khalifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya kan? Nah, ketika dialog dengan Abdullah bin Abbas, ada yang rujuk, ada yang tetap. Sampai akhirnya terjadilah pertemuan Nahrawan. Di mana sahabat Ali radhiyallahu ta'ala an memerintahkan kepada mereka, orang-orang Khawarij, yang mau lari silahkan lari, tidak akan kami kejar. Ditancapkan tombak, yang mendekat ke arah tombak dia selamat. Yang tetap dengan ideologinya akan kami bantai. Ya, maka terjadilah peperangan. Ada yang lari dibiarkan, dan salah satu yang lari nantinya yang akan membunuh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba. Ya. Para pengecut dari kalangan Khawarij tadi kabur meninggalkan rekan-rekan dan kawan-kawannya dibantai karena kesesatan mereka. Ikhwan fillah hadzanillahu wa iyyakum. Nantinya akan merencanakan makar besar untuk mengguncang negara. Khanifidina azaniyallahu wa iyal. Jadi memang dari dulu kelompok Khawarij itu penuh dengan catatan merah. Perjalanan Khawarij tidak pernah bersih dari hunusan pedang dan tetesan darah kaum muslimin. Bukan darahnya orang-orang kafir yang mereka alirkan. Darahnya kaum muslimin. Entah kaum muslimin, begitu pula ulama'ul muslimin. Itu sejarah kelamnya orang-orang Khawarij. Mereka sangat benci kepada sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kama saya ati insyaAllah ta'ala. Ustaz Isya, fadal, adhan terlebih dahulu. Tayyib. Di dalam hadith ini, ma'asyir al-ikhwah, a'azani Allah wa iyakum. Fihi fadlu Ali radhiyallahu ta'ala an. Keutamaan sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arabah. Kalau berbicara tentang keutamaan sahabat Ali radhiyallahu ta'ala an, teramat banyak. Ya, keutamaan-keutamaan dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arabah. Hatta qala al-imamu Ahmad rahimahullah. Sampai al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Seperti yang diriwayatkan oleh al-imam al-Hakim dalam mustadrak beliau. Dengan sanadnya sampai al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau berkata. Ma ja'a li ahadin. Min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama minal fadaili ma jaa li Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Saya ulangi, ma jaa li ahadin min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama minal fadaili ma jaa li Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala an. Belum pernah ada yang dinukilkan dari sahabat Rasul alaihi salatu wassalam berupa keutamaan yang lebih banyak dari sahabat Ali ibnu Abi Thalib. Jadi kalau bicara berapa banyak keutamaan sahabat Ali, dari ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah menunjukkan riwayat tentang keutamaan beliau ini menjadi riwayat terbanyak yang berhasil dikumpulkan oleh para ulama dari seluruh riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Kalau ucapan ini disampaikan oleh tukang ojek, ya, mungkin kita boleh meragukan. Tapi yang menyampaikan seorang imam, imam ahli sunnati wal jamaah, al-imamu Ahmad sahibul musnad, yang punya kitab musnad, jauh lebih besar musnad beliau daripada sahih muslim. Beliau menyusun hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam sesuai dengan urutan para sahabat. Itu namanya kitab musnad. Kalau kitab sahih yang kita baca, yang antum baca, sahih muslim, sahih Bukhari, dan kitab-kitab sunan yang lain, itu kumpulan hadis Nabi disusun sesuai dengan bab-bab fikih, ya kan? Kitabul iman, ya toh? Nanti ada kitabus salah, kitabus zakah, dan seterusnya. Kalau musnad disusun berdasarkan sahabat, nama sahabat. Musnadu Abi Bakar, musnad Abu Bakar. Semua hadis dari Abu Bakar As-Siddiq disebutkan di situ. Bisa dipahami? Nah, Imam Ahmad yang sudah hafal banyak hadis, mengumpulkan hadis-hadisnya Rasul sesuai dengan urutan nama para sahabat, beliau menjumpai hadis-hadis yang datang, riwayat-riwayat yang dikumpulkan tentang keutamaan para sahabat, yang terbanyak adalah keutamaan sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Naam, kita sebutkan beberapa di antaranya supaya antum tahu siapa Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala. Min haitsun nasab, dari sisi nasab, khanifidin azani Allahu wa iyyakum, Ali radhiyallahu taala anhu wa ardah Hashimiyun Quraisy, seorang dari Bani Hashim, dari kabilah Quraisy. Ya, Quraisy itu sendiri punya keutamaan dari sisi nasab, ya kan? Ada hadis disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, Ashabus Sunan, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Ya kan? Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih dari anak keturunan Ismail Kinanah sebagai kabilah terbaik. Ya, dari Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian dari anak keturunan Kinanah Allah memilih Quraisy. Ya, Allah memilih kabilah Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Kemudian Allah memilih dari kabilah-kabilah Quraisy, ya, dari kabilah-kabilah Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dan Allah memilihku, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam, dari seluruh Bani Hashim yang ada. Naam. Sehingga secara nasab, orang yang berasal dari kabilah Quraisy, dari Bani Hashim, itu punya syarafun nasab, kedudukan nasab. Wa Ali minhum, Ali termasuk dari mereka. Uniknya lagi, ya, uniknya lagi, Abuhu Hashimi, ayahnya Ali Bani Hashim, jelas. Siapa ayahnya Ali? Abu Talib. Siapa namanya Abu Talib? Induk Sahih Al-Qadr. Kita belajar sirah ya, muraja'ah sirah. Siapa namanya Abu Talib? Siapa? Abdul Uzza, agaknya? Ya, Abdul Uzza, ya. Loh, Sahih Al-Qadr, ya. Ya. Loh, ya benar, Abdul Uzza, sah? Sah? Sah? Loh. Siapa namanya Abu Talib? Sat, siapa namanya Abu Talib? Wallahu a'lam. Abdu Manaf. Bagaimana? Tayyib. Hashimi. Wa ummuhu. Ibunya Ali. Namanya siapa? Kalau namanya bapaknya Abu Talib. Abdu Manaf. Mata ala dini abihi. Mati di atas kekufuran. Ini yang sahih. Ya, ini yang sahih. Ya, orang-orang Syiah punya imajinasi yang kacau. Ya, mereka mengatakan Abu Thalib awalnya mati di atas kekufuran sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh para ulama. Tak lama setelah itu Abu Thalib bangkit dari kematian, mengucapkan syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus mati lagi. Nah, ini bukti yang kedua, kalau orang-orang Syiah Rafidhah itu contoh manusia yang tidak menggunakan akal dengan baik. Bisa dipahami ya? Bergeser posisinya. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyakum. Kalau ibunya Ali radhiyallahu ta'ala'an, namanya siapa? Wallahu'alam. Namanya siapa? Hah? Wallahu'alam. Namanya siapa? Namanya siapa? Antum namanya siapa? La ilaha illallah. UKS mana? Tim UKS? Ini bahaya loh. Tak tanya namanya antum siapa? Wallahu a'lam bishawab. Bahaya dah ini. Tahu soal, disful, jawab. Anaknya tadi nanya, antum namanya siapa? Wallahu a'lam bishawab. Wah, ini bahaya ya ikhwah. Ya, hati-hati. Tayyib. Ibunya Ali namanya Fatimah bintu Asad. Fatimah bintu Asad. Aslamat. Masuk Islam. Ya, ibunya Ali masuk Islam. Radhiyallahu taala anha. Wa tuwfiyat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun meninggal dunia di saat Rasul masih hidup. Ya. Lah, ibunya Ali, siapa tadi namanya? Fatimah bintu Asad. Hashimiyah, seorang wanita dari Bani Hashim. Ayahnya laki-laki Bani Hashim, ibunya wanita dari Bani Hashim. Wahia awwalu Hashimiyah waladat Hashimiyan. Dan Fatimah adalah wanita pertama yang melahirkan anak berdarah Hashimi. Ya, yaitu Ali radhiyallahu taala anhu wa arda. Ayahnya Bani Hashim, ibunya juga Bani Hashim. Lahirlah Ali radhiyallahu taala anhu al-Hashimi al-Qurashi. Al-Makki thumma al-Madani thumma Kufi, ya kata? Ya, nisbahnya gitu kan? Al-Makki, karena lahir di Mekah. Thummal Madani, kemudian hijrah ke Madinah. Thummal Kufi, kemudian pindah ke Kufah. Hanifidina azani Allahu wa iyakum. Secara nasab, luar biasa. Hanifidina azani Allahu wa iyakum. Keutamaan yang lain. ahadul asyarah al-mubasyirina bil jannah. Salah satu dari 10 sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga saat masih hidup. Ya. Salah satunya Ali ibn Abi Thalib. Keutamaan yang lain. Ahadu as-sittah ahli syura. Ahadu as-sittah ahli syura. Alladzina tawaffa an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa anhum radin. Beliau salah satu dari 6 sahabat yang ditunjuk, dipercaya sebagai ahlu syura, yang Nabi alaihi salatu wassalam meninggal dunia dalam keadaan ridha, percaya kepada mereka. 6 orang inilah yang dipercaya oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah untuk menentukan siapa pengganti beliau. Ya, karena Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah pada kisah meninggalnya beliau, beliau ditikam ya saat salat zuhur subuh. Siapa yang menikam? Fairuz. Aywa, yang menikam Fairuz Abu Lu'lu'ah, bukan beliau. Ya toh, Al-Majusi ditikami khadijatin azani Allah wa iyakum. Kemudian saat beliau tertikam, diselamatkan oleh para sahabat. Abu Lu'lu'ah yang ketika itu hendak melarikan diri, ditangkap oleh para sahabat dengan selendang-selendang mereka. Ini menunjukkan para sahabat juga jago kungfu. Khadijatin azani Allah wa iyakum. Ya, jangan salah. Ya, secara keilmuan masya Allah, ketangkasan subhanallah, kan itu ya. Aywa. Jadi sehat hatinya, kuat fisiknya, kan gitu ya. Aywa. Itu para sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain, dilumpuhkan oleh para sahabat di saf depan ya, karena nyusup ketika Umar takbir langsung ditikam oleh Abu Lu'lu'ah dari belakang. Jatuh Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, sahabat yang di saf depan langsung meringkus Abu Lu'lu'ah dengan selendangnya, diganti ya imamnya, diperingkas salatnya, kemudian diadili Abu Lu'lu'ah. Umar yang ketika itu mengalami sakit ya, menjelang wafatnya, menunjuk 6 sahabat yang dipercaya sebagai ahli syura untuk menunjuk siapa pengganti Umar ibn al-Khattab. Dan di antara 6 sahabat ini adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. 6 sahabat tersebut, 1 Utsman ibn Affan, 2 Ali ibn Abi Thalib, 3 Talhah ibn Ubaidillah, 4 Zubair ibn al-Awam, 5 Abdurrahman ibn Auf, 6 Sa'ad ibn Abi Waqqas. Coba diulang. Utsman ibn Affan 1, 2 Ali ibn Abi Thalib, 3 Talhah ibn Ubaidillah, 4 Abdurrahman ibn Auf, 5 Zubair ibn al-Awwam, 6 siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. 6 orang ini yang ditunjuk oleh Umar untuk mendiskusikan siapa penggantinya Umar ibn al-Khattab. Awalnya Abdurrahman ibn Auf yang diminta, tapi Abdurrahman mengajukan syarat yang enggak diterima oleh sebagian mereka, sehingga kembali digodok lagi dan jatuhlah pilihan sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arbah yang menggantikan Umar ibnu al-Khattab. Keutamaan yang lain dari sahabat Ali radhiyallahu taala an, ahadu al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Beliau adalah salah satu dari khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Ya, termasuk khalifah yang terbimbing. Ya. Yang Nabi mengatakan dalam hadisnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alayha bin nawajil. Pegangilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidun. Siapa khulafa'ur rasyidun? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, yang keempat Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, khilafatun nubuwah ba'di 30 sanatan. Khilafatun nubuwah ba'di 30 sanatan. Khilafah nubuwah sepeninggalku akan berlangsung bertahan selama 30 tahun. Jadi masa khulafa'ur rasyidun memerintah kaum muslimin berdasarkan hadis ini berapa tahun? 30 tahun. Thumma yu'tillahu mulkahu man yasha. Kemudian setelah 30 tahun tadi, Allah akan memberikan kerajaannya kepada siapa saja yang dikehendaki. Menunjukkan khilafah nubuwah berlaku selama 30 tahun. Setelah itu berubah menjadi muluk. Era dinasti kerajaan. Bisa difahami? Bisa difahami? Naam. Dari empat khulafa'ur rasyidun, Abu Bakar As-Siddiq, berapa tahun beliau memerintah? 2 tahun. Barakallahu fi. Umar ibn al-Khattab, berapa tahun? 10 tahun. Barakallahu fi. Uthman ibn Affan. Saya mau tanya syabab. Uthman ibn Affan, berapa tahun? 'Alam. Berapa tahun? Doh. Berapa tahun? Loh. Berapa? 45 tahun. Berapa tahun? Loh, wallahu a'lam. Syabab sini tanya. Yang paling gede, syabab paling gede ini. Nah, ini Syekh Qabilah Syabab ini. Yang paling gede. Aywa, ya salam. Memang orang besar susah sembunyi, ya. Orang besar susah sembunyi. Berapa tahun Utsman? 12 tahun. Kalau Ali berapa tahun? Tinggal dihitung. Ali berapa tahun? Aduh. Berapa ya? Abu Bakar 2. Umar 10. 12, ya lah. Utsman 12. Berarti berapa? 24. Terus Ali berapa tahun? 8 tahun ya. Loh, ya, Ali 8 tahun. 6 tahun. Barakallahu fiik. 6 tahun. Ya toh, 6 tahun. Hanya saja kalau dihitung lagi secara detail, pemerintahan Ali radhiyallahu taala itu belum genap 6 tahun. Baru 5 tahun setengah. Ya kan? Nah, 6 bulan sisanya tepat disempurnakan oleh masa pemerintahan Al-Hasan ibnu Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Sudah dipahami? Ayo, pas tepat 6 bulan itu disempurnakan oleh putranya yang bernama Al-Hasan ibnu Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan ini tidak masalah, ya, karena anak min kasbi abihi, itu ya, Naam. Hakada ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Keutamaan yang lain. Ini untuk membuktikan ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Min as-sabiqin al-awwalin. Ali ibn Abi Thalib termasuk as-sabiqun al-awwalun. Dan bukan sekedar sabiqun al-awwalun. Disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, awwalu man aslama minal wildan. Yang kali pertama masuk Islam dari kriteria anak-anak. Dari pemuda yang masuk Islam pertama kali, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Jam'an bainal aqwal. Ini untuk mengkompromikan banyak qaul. Kalau antum belajar sirah, insyaallah antum sudah belajar semua. Ya. Yang disepakati oleh mereka, awwalu man aslam Khadijah. Yang pertama kali masuk Islam Khadijah bintu Khuwailid. Siapa Khadijah? Siapa Khadijah? Hah? Bakul pecel. Istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Khadijah bintu Khuwailid. Ini bittifak. Thumma ikhtalafu. Setelah Khadijah baru khilaf. Ada yang menyebutkan Ali, ada yang menyebutkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba. Ya. Ini kalau secara head to head gitu ya. Dari sisi muqabalah Abu Bakar kita tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arba, ya kan? Afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha, orang pertama yang paling afdal sesudah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, kan gitu. Ya kan? Nah, yang dikhilafkan oleh para ulama antara Abu Bakar dengan siapa yang pertama kali masuk Islam, nama yang muncul siapa? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala, menunjukkan Ali bukan orang sembarangan. Kata wala la. Aywa. Termasuk ahadus sabiqin al-awwalin. Fadilah yang lain, khana fidina azani Allahu wa iyakum. Syahid al-masyahid kullaha. Beliau ikut serta dalam setiap peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana hamila liwa'iha fi mu'bamihi. Beliau yang paling sering memegang liwa, memegang panji perang. Jadi kalau dalam peperangan Rasul, itu ada yang memegang panji perang, ada yang memegang bendera perang. Ya toh? Itu bukan orang sembarangan yang pegang. Ini untuk menentukan semangat pasukan kaum muslimin dalam pertempuran. Kan gitu ya? Jadi panji perang ini harus terus berkibar. Khanifidina azaniyallahu wa iyakum. Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arabah dipercaya oleh Rasul alaihi salatu wassalam sebagai pemegang panji perang pada mayoritas, enggak semuanya. Ini menurut pendapat yang benar, enggak semuanya. Dan beliau mengikuti semua peperangan illa ghazwah wahidah, kecuali satu peperangan. Perang apa? Hah? Perang Tabuk. Aywa. Kecuali perang Tabuk. Satu perang ini saja Ali enggak ikut. Itu pun listikhlafin Nabi alaihi salatu wassalam iyahu ala ahli Madinah. Karena Rasul menunjuk Ali sebagai pengganti pemimpin di kota Madinah. Ya. Karena kan semua berangkat perang. Otomatis kan Madinah kosong. Tinggal anak-anak kecil, para lansia, orang-orang yang sudah tua yang gak bisa berperang, dan para wanita. Harus ada yang tetap menjadi pengganti pemimpin, pengganti presiden, kan gitu ya. Yang menjalankan tugas presiden selama pemimpin negara tidak hadir. Gitu ya. Nah, Ali radhiyallahu ta'ala dipercaya oleh Nabi untuk menggantikan beliau. Yang tentunya Ali ketika itu agak berat, masa enggak ikut perang kan gitu ya. Nabi menghibur dengan sabda beliau, "Ama tarba? Apakah engkau enggak suka antakuna minni bimanzilati Musa, bimanzilati Harun min Musa? Apakah kamu enggak ridha kedudukanmu denganku seperti kedudukan Harun dengan Musa? Illa annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja enggak ada nabi sesudahku." Ya, ini keutamaan Ali radhiyallahu taala anhu wa arda. Bisa dipahami? Kaum muslimin? Halo? Aywa. Kemudian termasuk keutamaan beliau, ishtahara bisyaja'ah. Beliau dikenal dengan syaja'ah, keberanian. Sejak kecil, khadibidina azani Allah wa iyakum. Antum tentu tahu bagaimana kisah hijrahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di mana orang-orang Quraisy membuat makar untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah mendengarkan nasihat emas dari iblis secara langsung, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, yang menjelma sebagai seorang laki-laki tua. Ya, ini langsung iblis loh. Iblis langsung loh, pimpinannya, musuhnya Adam alaihi salam. Langsung iblis. Ya, sehat walafiat orang ini ya. Iblis satu ini memang umur panjang. Ya. Enggak ada riwayat dia kena diabetes atau serangan jantung, enggak ada. Ya. Ya loh, sehat dia. Pada saat orang-orang Quraisy bingung mendengar kabar banyak di kalangan kaum muslimin yang sudah berangkat hijrah, mereka ingin melakukan makar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kumpullah para pembesar-pembesar Quraisy. Mereka buntu, tidak menemukan jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan terhadap Muhammad? Ya, apa yang harus kita lakukan terhadap Muhammad? Mau perang, masih sanak kerabat sendiri. Mau dibunuh, nanti kabilahnya menuntut balas. Kan gitu ya. Kabilahnya pasti akan menuntut balas. Orang-orang Bani Hashim, ya gak bakal tinggal diam. Akan menuntut balas. Repot urusannya. Kan gitu ya. Ya toh? Datang iblis menjelma menjadi seorang laki-laki tua, ya, hadir di tengah-tengah mereka yang secara langsung tanpa dikomando mereka tiba-tiba mendengarkan nasihat emas, ya, dari iblis laknatullahi alaih. Dia mengatakan, bunuh Muhammad. Gimana caranya? Tunjuk setiap pemuda dari kabilahmu seluruhnya, kemudian mereka beramai-ramai membunuh Muhammad. Sehingga Bani Hashim akan berpikir puluhan kali kalau hendak menuntut darah Muhammad. Ya, langsung semua serentak masuk. Ya, kalau bahasa antum gas kan gitu ya. Wah, ini cocok ini. Masuk apa yang diusulkan. Ya gimana enggak masuk? Ya, pencetus segala kejelekan. Ya kan? Pembuat makar nomor wahid di dunia. Ya kan? Mantan penghuni langit. Kan gitu ya? Jangan salah loh. Iblis. Pinternya Masya Allah. Bukan lagi Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Ya jelas masuk makarnya. Abu Jahal CS itu masih ikan teri kalau dibandingkan dengan iblis laknatullahi alaih. Kurang cerdas mereka dalam menyusun makar sehingga diarahkan oleh iblis laknatullahi alaih. Antum tahu kisah ini kan? Aywa. Maka ditunjuk semua pemuda dari kabilah-kabilah yang ada. Semua bersepakat berkumpul bunuh Muhammad ramai-ramai. Ya. Basahi dan lumuri pedang-pedang kalian dengan darah Muhammad. Ya. Rasul mendengar. Bocor. Ya, bocor. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum makar mereka. Maka pada malam hari yang ditentukan, sahabat Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berencana keluar Makkah menuju Madinah tanpa sepengetahuan orang-orang Quraisy. Dan yang ditunjuk menggantikan Rasul untuk tidur di ranjang beliau siapa? Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba, dalam keadaan satu, masih muda belia, dua, tahu kalau taruhannya nyawa. Ya benda, ini posisi Rasul hendak dibunuh loh, bukan gantikan misi, bukan gantikan khutbah Jumat, bukan gantikan undangan makan, gantikan posisi Rasul tidur di ranjangnya, taruhannya nyawa. Ya kalau rombongan pemuda tadi masuk, kemudian assalamualaikum terlebih dahulu, kemudian buka selimut, oh benar Muhammad baru disembelih. Lah kalau langsung main tusuk, ya nyawa gak bisa diganti dengan pulsa mas. Nyawa hilang diganti dengan isi pulsa hidup lagi, gak bisa. Akhirnya, siapa yang berani, siapa yang mau menggantikan Rasulullah? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arbah, yang kalau seandainya posisi tersebut, pilihan tersebut dihadapkan kepada kita, belum tentu kita mau. Misalkan la qadarullah, salah satu ustadz antum mendapatkan ancaman bunuh, ya, dan bakal terjadi penyerangan di rumah sang ustadz pada tanggal 15 Ramadan. Ya, sang ustadz sudah merencanakan untuk pergi, menghilang dari kediamannya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian antum diminta, antum sebagai pembesar ma'had yang paling gede, insya Allah paling tangguh dan paling mirip bodinya dengan sang ustadz, ya, bisa enggak antum menggantikan ana? Ya, enggak mau, tat. Sembarangan ustadz ini. Ya, nyawa lo taruhannya. Ustadz mending punya istri, punya anak. Saya lah mati jomblo, ustadz. Itu kalau kita. Kata-kata. Ya kan? Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, ishtahara bisyaja'ah. Berani beliau. Sejak muda belia. Syanifidina azani allahu wa iyakum. Dalam setiap pertempuran, tradisi bangsa Arab dalam pertempuran mereka untuk menampakkan kekuatan mereka, izharul quwah, ada ritual mubarazah. Ya kan? Tanding, duel, pendekar-pendekar di setiap kubu, ya, tanding terlebih dahulu. 3-3. Itu ya. Yang paling sering disuruh maju siapa? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arba, dan selalu menang. Ya kan? Menang. Loh kok tahu Ustaz kalau menang? Matinya enggak di medan tempur. Ya kan? Menangan khanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu yang tadi saya bilang, secara keilmuan masyaallah. Ya kan? Secara ketangkasan subhanallah. Ya. Jadi antum juga harus melatih fisik antum. Ya, supaya menjadi singa-singa Allah subhanahu wa ta'ala yang layak dibanggakan, yang mampu membuat musuh-musuh Islam terkencing-kencing di celana mereka. Karena apa? Karena karisma dan kekuatan fisik serta keimanan antum. Jadi wani? Aywa. Gendut boleh, yang penting tangkas. Gitu ya. Ayuh, jangan dikira yang perut-perut laktamil ini enggak tangkas. Ya, boleh diadu ini kalau sedang sehat, kan gitu ya. Ayuh, hakala yakhanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu sahabat Ali radhiyallahu taala anhu wa arba. Tayy. Terus saya tadi belum nyebutin ya. Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah lahir bi ashri sinin qabla al-bi'tah. Beliau lahir ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum 10 tahun sebelum Rasul diutus sebagai nabi dan rasul. Karena pada masa itu belum ada penentuan kalender Islam, ya kan? Belum ada penentuan kalender Islam, sehingga dipilihkan momen peristiwa bersejarah. Kalender Islam itu baru muncul pada masa siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba. Ya kan? Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba. Yang sebelumnya sudah ada dua kalender yang berlaku di dunia saat itu. Kalendernya orang-orang Majusi yang lebih tua, kemudian kalendernya orang-orang Romawi, matok dengan kelahirannya Nabi Allah Isa alaihi salam. Ya kan? Kalender Masehi, gitu ya, Masehi. Diambil dari kata Masih. Masehi yang baru sudah jalan 600 tahun lebih. Ya, kalau kalendernya Majusi diambil dari umur raja-raja mereka. Tahun Raja Fulan, tahun Raja Alan, tahun Raja dan seterusnya. Ya. Kemudian dipilihlah patokan kalender Islam dengan hijrah, gitu ya. Dengan hijrah. Pilihan dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba. Nah, sebelum itu, sebelum hijrah, sebelum kalender itu ditentukan, itu belum ada tanggal berapa. Kan gitu ya. Sehingga menggunakan patokan momen-momen yang paling bersejarah, yang paling terkenal pada tahun-tahun tersebut. Termasuk kelahiran Ali radhiyallahu taala anhu wa arba, 10 tahun sebelum hijrah, ya. Oh, bukan. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barakallahu fi. 10 tahun sebelum bi'tsah. Adapun meninggalnya Ali radhiyallahu taala anhu wa arda, wa tuwfiya radhiyallahu taala anhu wa arda bil Kufah. Meninggal dunia di kota Kufah. Karena memang beliau pindah. Ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, pusat pemerintahan ada di Madinah. Setelah itu Ali pindah ke Kufah, kan di Madinah. Zani Allah wa iyyakum. Dan ketika Ali ditunjuk sebagai Amirul Mukminin, menggantikan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu wa arba, pusat pemerintahan pindah ke kota Kufah, kan di Madinah. Zani Allah wa iyyakum. Meninggal di kota Kufah Lailatul Sabi Ashar min Ramadhan sanat 40 min al hijrah, tahun 17 Hijriah, tanggal 17 Ramadhan tahun 40 Hijriah. Tanggal 17 Ramadhan tahun 40 Hijriah. Kisah wafatnya beliau disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Kisah yang cukup panjang, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Setelah peristiwa Nahrawan, orang-orang yang berhasil lari dan memang enggak dikejar, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mereka mengingat peristiwa Nahrawan, menyayangkan kematian saudara-saudara mereka di tangan penguasa. Bahasanya begitu ya. Menyayangkan kematian saudara-saudara mereka di tangan penguasa. Dan mereka disiksa dengan penyesalan. Ya. Apa yang kita lakukan untuk membalas kematian saudara-saudara kita? Ya. Yang ketika itu berkumpullah tiga orang. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Dan tiga orang ini merencanakan makar besar, hendak mengguncang negara. Tiga-tiganya Khawarij Jild, ya, Khawarij Tulen. Nomor satu, seorang laki-laki yang dulunya min ahlil Quran, min muallimil Quran, dipinjamkan dari kota Madinah untuk wilayah Kufah pada masa pemerintahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa arba. Bukan orang sembarangan ini. Secara keilmuan, masya Allah. Tapi keilmuannya ternodai oleh Khawarij yang mengakar dalam hatinya. Dialah Abdurrahman ibnu Amr yang lebih dikenal dengan ibnu Muljam. Ya, Abdurrahman ibni Amr lebih dikenal dengan ibnu Muljam. Nomor dua bernama Barak ibnu Abdillah At-Tamimi. Barak ibnu Abdillah At-Tamimi. Nomor tiga, Amr ibnu Bakar At-Tamimi. Kenapa saya sebutkan tiga ini? Ya, karena ada yang unik. Khanifidina azani Allah wa iyakum, di zaman sekarang orang-orang yang picik. Ya, saya bilang sekali lagi, orang-orang yang picik pemikirannya, orang-orang yang terbelenggu hatinya oleh taklid, menuduh Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala sebagai tokoh takfiri. Ya, kata walala. Dituduh sebagai tokoh takfiri, dikait-kaitkan dengan tiga pengecut dari Khawarij yang tadi saya sampaikan, tiga namanya. Abdurrahman ibni Muljam. Kemudian Al-Barak ibni Abdillah, Barak ibni Abdillah At-Tamimi. Kemudian Amr ibnu Bakar At-Tamimi. Hanya gara-gara sama-sama Tamimi, dikatakan ini podo-podo takfiri. Dan ini diucapkan oleh seorang tokoh yang dikenal dalam sebuah pertemuan besar. Gak hanya besar, mega dahsyat pertemuannya. Karena kumpulnya di stadion bola. Ya, daurah mana yang diadakan di apa namanya stadion bola kalau enggak daurah besar, kan gitu ya. Karena stadion bola kan mampu menampung ribuan orang, ya kan? Disebut dengan stadion, kapasitas minimumnya itu 2.000 penonton. Entah kasih faedah antum ya. Itu disebut stadion. Kalau ukuran dari 2.000 penonton bukan disebut stadion. Jadi mohon maaf, antum ketika main di gedung olahraga Sidayu yang kapasitas penontonnya tidak sampai 50 orang, apalagi kalau beliau-beliau porsinya 10 orang sudah penuh, gitu ya. Itu tidak disebut dengan stadion. Ini disampaikan di sebuah stadion penuh, khanifidina azani Allah wa iyakum, dan dengan tanpa rasa malu sedikit pun dia menyamakan Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala dengan tokoh-tokoh Khawarij yang memiliki faham takfir. Salah satunya siapa? Dua pengecut ini, Bakar ibn Abdillah, Amr ibn Bakar yang sama-sama At-Tamimi. Ditarik lagi jauh sebelum itu, Zulkhuwaisirah An-Najdi At-Tamimi yang kebetulan secara nasab sama Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi. La haula wala quwata illa billah. Ini kalau seandainya suara saya normal, ya akan berbeda intonasi suaranya. Berhubung suaranya ala kadarnya, ya seperti ini hasilnya. Ini bidina azani Allah wa iyakum. Itu contoh pemikiran yang picik hanya gara-gara sama. Ini namanya salah satu konspirasi dari teori cocokologi. Ilmu cocokologi, mencocok-cocokkan. Yang gitu ya. Ayuh, oh ini sama-sama An-Najdi At-Tamimi, semua tokoh-tokoh Islam yang berasal dari Najd, Zulkhuwaisirah An-Najdi At-Tamimi, kemudian Barak ibni Abdillah At-Tamimi, kemudian Amr ibnu Bakar At-Tamimi, tokoh Khawarij memang, ya kan? Ahli takfir memang, bila syak wala raib. Kemudian muncul Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi yang menyuarakan tauhid, yang mengusik dakwah mereka, yang mengusik kebiasaan mereka di atas kesyirikan, dicocok-cocokkan dalam teori konspirasi ala cocokologi mengatakan memang ada benang merah antara Najdi Tamimi dengan tokoh pendahulunya sesama taksiri. La haula wala quwata illa billah. Hadza buhtanun adzim. Baik. Mau dilanjut apa cukup? Hah? Baik. Perkumpulan tiga orang tadi, ya. Abdurrahman ibn Muljam, kemudian Barak ibn Abdillah At-Tamimi, kemudian Amr ibn Bakr At-Tamimi menghasilkan sebuah kesepakatan. Abdurrahman mengatakan, "Ana akfikum bi Ali ibn Abi Thalib." Saya yang akan membereskan Ali bin Abi Thalib. Ya. Saya yang akan membereskan Ali ibn Abi Thalib. Kemudian Barak ibni Abdillah At-Tamimi mengatakan, "Ana akfikum Muawiyah ibn Abi Sufyan." Aku yang akan membereskan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sementara yang terakhir, ya, Amr ibn Bakr At-Tamimi, "Ana akfikum Amr ibn al-As." Tiga tokoh kaum muslimin, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Semuanya sepakat kita lakukan pembunuhan kepada tiga orang ini pada tanggal 17 Ramadan waktu subuh. Sepakat pada waktu subuh. Ya. Maka sejak saat itu mereka bersumpah dengan pedang-pedangnya diolesi secara berjamaah dengan racun yang mematikan. Ya, pedangnya diunuskan bersama-sama, kemudian diolesi dengan racun yang mematikan, dan mereka mengikat dengan janji untuk membantai dan menghabisi Ali ibn Abi Thalib, Muawiyah ibn Abi Sufyan, kemudian Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sejak saat itu mereka merahasiakan operasi tersebut. Bahkan terhadap sesama orang Khawarij tidak mereka bocorkan. Ya, bahkan terhadap sesama orang-orang Khawarij enggak mereka bocorkan. Ya, ini memang ulah tiga orang. Ya, semuanya gemblung, khanifidin azani Allah wa iyakum, berangkat. Ya, disepakati kita sudah mengintai, ya, target operasi kita. Sejak malam kita intai, subuh kita bantai. Malam diintai, subuh dibantai. Gitu ya kesepakatannya. Deal, deal. Gasken. Gitu ya. Berangkat. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Di tempat yang berbeda-beda. Ya, Abdurrahman ibn Muljam ke Kufah. Di sana dia membaur dengan kaum muslimin. Tidak menampakkan pemikiran khawarijnya. Ya kan? Sambil mengamati keadaan. Melihat situasi. Mempelajari rute pelarian teraman. Ketika bertemu dengan sesama orang-orang Khawarij, tidak dia bocorkan misi rahasianya tersebut. Walaupun terbaca oleh beberapa orang, sampai akhirnya mereka mau ikut dengan Abdurrahman ibn Muljam. Dua orang yang ikut. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Ketika sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda keluar pada tanggal 17 Ramadan, waktu subuh, ya, membangunkan kaum muslimin untuk salat subuh, as-salah, as-salah. Ya, ketika itu langsung khanifidina azani Allahu wa iyakum dihujamkan di atas kepala beliau, ya, pedang yang sudah dilumuri dengan racun, bukan oli bekas loh ya, dengan racun. Robohlah Ali radhiyallahu taala anhu wa arba, kemudian lari tunggang langgang tiga orang tadi, dikejar oleh penjaga Ali radhiyallahu taala anhu wa arba. Satu berhasil kabur, satu mati di tempat. Abdurrahman ibn Muljam diringkus. Muawiyah ibn Abi Sufyan keluar dari kediamannya sudah diintai dengan hati-hati, ya, oleh Al-Barak ibn Abdillah At-Tamimi. langsung begitu hendak dihunuskan pedangnya, ada perlawanan dari Muawiyah. Walaupun akhirnya beliau tertusuk. Kadibidina azani Allahu wa iyyakum. Barak ketangkap. Ya, Barak ketangkap, Muawiyah ketusuk. Nah, yang ketiga si siapa mau? Amr ibn Bakar At-Tamimi. Ya. Amr ibn Bakar At-Tamimi mengintai dalam barisan subuh kaum muslimin di shaf terdepan, menyembunyikan makar jahatnya. Setelah kaum muslimin datang imamnya, kemudian salat Allahu Akbar semua takbir, dia keluarkan pedangnya, tusuk dari belakang. Meninggal di tempat ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum, ditangkap oleh barisan saf terdepan. Ya, ini sampai pada masa Ali radhiyallahu taala an, ketangkasan kaum muslimin masih bertahan. Ya, diringkus ikhwanibidina azani Allahu wa iyyakum dengan selendang-selendang mereka, tidak berkutik, tidak kemudian ribut jamaahnya karena imamnya terbunuh, tidak, ya kan? Sudah biasa diringkus selesai tetap. Kicap khadijidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian kita laporkan kepada Amr ibn al-As. Tuh. Nah, saya bunuh tadi siapa? Bukan Amr ibn al-As. Bukan. Yang kamu bunuh itu badalnya Amr. Namanya Kharijah. Ya. Ini apes. Yang terakhirnya apes. Ya. Wis gemblung. Apes. Khadijidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, sehingga ada sebuah ungkapan khanifidina azani Allahu wa iyyakum untuk orang yang tidak mendapatkan apa yang dia targetkan, aradna amran wa aradallahu kharijah. Itu muncul perumpamaan aradna amran wa aradallahu kharijah. Kita menginginkan nyawanya Amr ibn al-As, ternyata Allah menginginkan Kharijah yang mati saat itu. Kebetulan Amr ibn al-As sakit. Ya, sehingga tidak bisa ngimami sholat. Kharijah yang memang sudah ditakdirkan meninggal pada pagi hari itu. Ya, seperti biasa sebagai badalnya Amr langsung sholat. Dibantai. Khairidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, disitulah. Untuk Ali radhiyallahu taala meninggal dunia. Ya, beberapa hari setelah itu meninggal dunia karena memang beracun. Hadirinna azani Allahu wa iyyakum, dan Ali berpesan kisos, ya, kisos untuk pembunuhku sama seperti dia membunuhku. Ya, Ali radhiyallahu taala. Muawiyah ibn Abi Sufyan berhasil selamat dari kematian. Berhasil melewati masa-masa kritis walaupun dia harus merelakan salah satu organnya yang menyebabkan mandul seumur hidup. Tidak masalah, anak sudah banyak. Kan gitu ya. Tidak masalah. Masih hidup. Khandibidina azani Allahu wa iyyakum. Amr ibn al-As diselamatkan oleh Allah dengan sakitnya. Khandibidina azani Allahu wa iyyakum. Sementara Ali meninggal dunia gugur. Khandibidina azani Allahu wa iyyakum. Di tangan seorang pemuda yang keji, yang bernama Abdurrahman ibn Muljam. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa difahami? Bisa difahami? Nah, walaupun demikian, walaupun Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah telah meninggal dunia, tapi ilmu beliau sampai detik ini masih dinikmati oleh kaum muslimin. Ya, ilmu beliau dinikmati oleh kaum muslimin. Bahasa Arab yang saat ini antum pelajari khanifidina azani Allahu wa iyyakum atas titah dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arbah kepada Abul Aswad Ad-Duali untuk menyusun, ya kan, kaidah bahasa Arab. Jasa siapa? Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arbah. Ya, yang dengan itu kalau ditarik benang merah yang panjang, ya, sebab berdirinya semua ma'ahid yang mengajarkan ilmu bahasa Arab, asal muasalnya dari siapa? Jasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arbah. Lau fadilah kabirah sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ilmu tafsir yang anda pelajari. Mungkin nama Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa arda tidak sebanyak nama Ibnu Abbas dalam tafsir-tafsir para ulama. Agak ada walala. Kalau tafsir Ibnu Abbas, hampir setiap ayat selalu ada tafsir dari beliau. Ya kan? Tapi Abdullah Ibnu Abbas mengatakan, ma akhattu minat tafsir fa'an Ali ibni Abi Talibin. Semua ilmu tafsir yang aku sampaikan itu asalnya dari Ali ibnu Abi Talibin radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Hakata walala. Aywa. Hakata ikhani fitina azani allahu wa iyakum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Wabihada intahayna bihada dars. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubi ilaik. تفضلوا بارك الله فيكم